rasa ada tak membanjiri kalbu. Ingat masa lalu oleh kasih ibu dan halus merayu hanyalah untungmu. Ibu tak menanti balas kasihmu. Ditanya selalu jujurlah kamu. Ingatlah selalu kasih sayang ibu. Satulah selalu.